Di tempat talim kami ada jualan. Di mana orang yang hadir talim, setelah talim mereka belanja. Ini jangan menyinggung-nyinggung ya. Ya. Baik. Dan itu hal yang kadang terjadi. Dan yang seperti itu tidak bisa seorang di dalam masalah kehidupan, hal yang dibolehkan di dalam agama, kemudian penuntut ilmu terlalu keras dalam masalah yang seperti itu. Tidak cocok ya. Berdagang itu dibolehkan. Orang belanja ini tidak ada masalah. Tapi yang masalah itu kalau sedang belajar, dia pikirnya belanja. Itu yang masalah. Ya.